بسم الله الرحمن الرحيم. Izin bertanya Ustaz, saya belum pintar tajwid, apakah boleh mulai menghafal? Wa qala ana la ujidu at-tajwid fi qira'ati al-Qur'an, lakin ana urid an ahfaz al-Qur'an. Hal yajuz li an ahfaz al-Qur'an min duni an atamakkan fi at-tajwid? Tab'an yajuz lahu, hadha lahu ajr kabir. Al-mul alladhi yaqra' al-Qur'an wa yata'ta fi lahu ajran. Lahu akthar min ajr min ladhi al-ayat. Wal-Qur'an wa laqad yassana al-Qur'an al-dhikr. فالمذكر فقراءته له أجر كبير ويجتهد والله سبحانه وتعالى سيكرمه بحفظ القرآن إن شاء الله. ما شاء الله. Singkat, padat, jelas ya dengan hadisnya. Karena beliau pakar hadis di sini. Menyampaikan apa? Saya belum pintar tajwid, tapi saya ingin mulai menghafal Quran. Boleh atau tidak? Kata beliau bukan boleh, tapi sangat dibolehkan. Ini berdasar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi beliau mengutip di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2922 920 Nabi SAW menyampaikan walladzi yata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Ya, bang siapa yang memulai untuk mulai membaca Al-Qur'an termasuk menghafalkannya, walaupun dia terbata-bata di situ, mulai membaca dengan baik, maka dia dapat dua kali pahala, dua kali lipat dibandingkan orang lancar. Jadi kalau yang lancar 110. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam harfun, ya saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin ashru hasanat. Jadi kalau antum lancar baca misalnya, maaf, alif lam mim dapat berapa? 30, 3 huruf 30. Tapi kalau Anda tidak lancar, alif lam mim misal, maka berlaku hadis yang kedua, walladzi yata'ta fa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dia mendapat dua kali lipat pahala orang yang lancar. Jadi kalau antum bacakan alif lam mim, dua kali lipat dari yang pertama. Berapa? 60. Berarti saya enggak lancar aja Ustaz bacanya. Tidak, ini maksudnya pahala kesungguhannya plus dengan bacaan Quran yang ia bacakan. Wa kadzalika adhafa al-ustadz al-fadil bi al-ayat min al-Quran al-Karim, beliau menambahkan juga dengan dalil dari Al-Quran yaitu surah Al-Qamar, surah yang ke-54. Ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Min ayat 17, 22, 32, wa ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Qur'an itu untuk dihafal. Jadi maksud beliau, ini loh. Allah sudah mudahkan Qur'an untuk dihafal. Sekarang Anda mau menghafal tidak? Jadi beliau ingin sampaikan kalimatnya begini. Allah katakan dimudahkan, 4 kali disebutkan. Anda mau belajar susah, digandakan pahalanya. Kalau sudah Allah mudahkan, Allah gandakan pahala, Anda belum mau menghafal juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Itu maksudnya. Paham ya?